swinging with the dogs right there. Come on. Johnny hidup di jalan tanpa kendali. Ia punya berbagai mimpi yang tak pernah bisa terbeli. Oh yeah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ia juga penjual mimpi, bisa senang bila kau beli. Pinggangnya terselip belati, saksi bisu tangan si Johnny. Come on to Wagapa, mondar mandir mobil aparat. Come on to Wagapa, Johnny siaga ambil langkah cepat. Whoa, whoa, Johnny, whoa, cepat lari, cepat sembunyi. Whoa, whoa, Johnny, whoa, whoa, cepat lari, cepat sembunyi. Cepat lari, wow, cepat lari, wow, cepat lari, cepat lari, dan sembunyi, yeah, yeah. Ada polisi, sungguh bahaya malam ini. Johnny lari cepatlah lari, whoa, Johnny.